بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال شيخ رحمة الله عليه، ثم قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين. قال شيخ رحمه الله: وهذا دليل أقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وصحة ما جاء به. Ini dalil, ayat ini merupakan dalil secara akal tentang benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa tentang jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentang keabsahan kebenaran apa yang beliau bawa dengannya. Ayat ini, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, ini merupakan pendalilan secara akal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang jujur, dan juga pendalilan bahwasanya apa yang beliau bawa adalah suatu kebenaran. Faqala, maka Allah berfirman: wa in kuntum ya ma'asyaral mu'anidin lirrasul aradin da'watahu azza'imin kadzabahu fi syakkin wa istibahin mimma nazzalna 'ala abdina hal wa haqqun aw ghairuhu. Dan apabila kalian, wahai sekelompok orang-orang yang membangkang terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, aradina, yang menolak dakwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, azaimina, yang menyangka bahwasannya beliau adalah pendusta sehingga mereka ragu dan bimbang kepadanya, maka jika kalian ragu dan bimbang terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, apakah hamba kami itu, kata Allah, apakah dia itu benar berada di atas kebenaran ataukah tidak, fahauna amrun nasafun, maka disinilah sebagai tempat untuk mendapatkan perkara yang adil. Fihi al-fasi faysalu bainakum wa bainahum wa huwa annahu basharun mithlukum laysa biafsahikum wala bi'alamikum. Padanya ada pembeda antara kalian dan dia, bahwasanya Rasul tersebut adalah manusia seperti kalian. Dia tidak fasih, dia tidak fasih di dalam berbicara seperti kalian, dan dia tidak lebih pintar dari kalian. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW adalah ummi. Naam. Walladzi ba'atha fil ummiina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum ummi, yaitu kaum yang tidak bisa membaca dan menulis, seorang rasul minhum, seorang rasul dari mereka sendiri, ya dari mereka yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Wa antum ta'rifunahu mundu nasya'a bainakum. Dan kalian wahai para pembangkang menyadari bahwasanya kalian mengetahui rasul tersebut, bahwasanya dia tidak lebih pintar dan lebih fasih di dalam berbicara daripada kalian semenjak dia tumbuh berkembang dari masa kanak-kanaknya sampai diangkat sebagai rasul dan nabi. La yaktubu wa la yaqra'u, dia tidak mampu untuk menulis. Wa la yaqra'u, dan tidak mampu untuk membaca buta huruf. Fa'atakum bikitabin, kemudian rasul tersebut datang kepada kalian dengan membawa suatu kitab syariat. Zama annahu min indillah, yang mana dia mengaku bahwasanya kitab tersebut dari Allah. Wa qultum antum innakum taqaw innahu taqawwalahu waftarahu. Ketika rasul tersebut yang jujur, yang polos, yang lugu, yang tidak bisa membaca dan menulis, keumumannya orang yang tidak bisa membaca dan menulis itu orangnya jujur-jujur, maksudnya polos. Nah, tidak ada yang dia sembunyikan. Keumuman orang-orang yang latar belakangnya, latar belakang pendidikannya itu terbelakang, keumuman mereka itu orangnya polos-polos, jujur lisannya, perbuatannya sama dengan apa yang di dalam hatinya. Kalau dia tidak suka, dia nampakkan dengan perbuatannya. Kalau dia senang, dia nampakkan dengan perbuatannya. Itu namanya. Nah, dan kita sebagai dalil dari permasalahan itu orang badui. Nah, bagaimana orang badui tersebut? Dan Rasulullah SAW merupakan sosok yang pada asalnya tidak bisa membaca dan menulis. Dia membawa kitab mengajarkan kepada kalian, namun kalian mengatakannya bahwa itu adalah kedustaan dia dan perbuatan yang dia lakukan. Bagaimana dia mau berbuat sementara Rasul tidak bisa membaca dan menulis? Kira-kira bisa tidak orang yang buta huruf tidak bisa membaca dan menulis membuat suatu kitab? Jangankan kitab, tulisan satu kertas, saya rasa semua kita akan mentertawakannya. Kalau dia menulis suatu tulisan, kemudian mengatakan ini kitab. Sementara kita lihat, wah, tidak benar. Nah. Nah, sementara ini orang pembangkang ini mengatakan bahwa itu adalah kitab yang dia buat-buat. Sementara mereka menyadari bahwasannya Rasul tersebut tidak bisa menulis dan membaca. Bagaimana dia membuat suatu kitab? Membaca saja dan menulis tidak bisa. Kira-kira bisa tidak ditulis kitab itu tanpa dari seseorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Saya kira omong kosong itu. Ibaratnya orang mau ikut lomba renang tapi tidak bisa berenang. Omong kosong tentunya. Nah, dia membinasakan dirinya sendiri. Baik. Fa in kana al-amru kama taqulun, kata Syekh menafsirkan ayat tersebut, maka apabila perkara tersebut sebagaimana yang kalian katakan bahwasannya kitab yang dia bawa tersebut adalah hasil rekayasa dan tulisan karya dia, fa'tu bi suratin min mithli, datangkan satu surat seperti apa yang dia bawa Rasul tersebut. Subhanallah. Taib ya. Di sini dengan ayat ini menjadikan kita semakin mantap dan yakin bahwa apa yang kita berkeyakinan selama ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dinuna Islam, adalah suatu kebenaran yang tidak ada keraguan dan kebimbangan dalamnya. Maka dengan ayat ini kita semakin mantap dan yakin bahwasanya agama Islam yang kita berpijak di atasnya, yang kita berkeyakinan dengannya, yang kita akan insya Allah mati di atasnya, adalah suatu kebenaran. Kenapa? Karena ketika Allah menantang orang-orang pembangkang tersebut, mereka tidak berani. Nah, coba lihat. Puncak itu, ditantang itu kalau tidak berani itu menunjukkan kalau dia benar, dia akan terima tantangan itu. Iya toh? Kalau ibaratnya itu kalau jagoan ditantang itu dia akan iya, ayo. Nah, misalnya seperti perkat. Wa qultu man tuminnaku innahu taqawwala hunab. Kalau memang benar seperti apa yang kalian katakan, fa'tu bi surah. Datangkan satu surat seperti apa yang dibawa oleh Rasul tersebut. Wasta'inu biman taqdiruna alaihi min a'wanikum wa syuhada'ikum. Dan bukan sekedar itu, kalian cari bantuan yang membela kalian, yang menolong kalian, sekuat kalian, yang mampu membela kalian untuk bisa menolong dan mempersaksikan bahwa kalian mampu untuk mendatangkan satu surat seperti surat itu. Dalam ayat yang lain, satu ayat, bukan satu surat, satu ayat, Allah menantang bagi orang-orang yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul SAW. Subhanallah. Fa'inna hadha amrun yasirun alaikum khususan. Kata Asif, sebenarnya tantangan Allah kepada kalian ini, untuk kalian menerima tantangan itu adalah mudah. Perkara yang amrun yasir, perkara yang sangat mudah bagi kalian wahai para pembangkang untuk menerimanya. Khususan, secara khusus. Ya, apa susahnya? Kan mereka mengatakan dusta. Ah, itu adalah rekayasanya. Begitulah. Manipulasinya. Begitu. Nah, ditantang. Bisa enggak kamu buat seperti ini? Kalau tidak mampu, padahal itu perkara mudah. Kalau dia mampu sekarang. Namun karena mereka memang pendusta. Wa antum ahlul fasaha wal khitaba. Kenapa? Karena bersama dengan itu kalian itu orang yang fasih berbicara. Wal khitaba memiliki kefasihan dalam berkhutbah, menyampaikan, berbicara, berdialog. Nah. Wal adawatul azimatu lirrasul. Dan permusuhan yang sangat besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Fa'in di'tum bisuratin min mithli fahuwa kama za'amtum. Maka apabila kalian mampu mendatangkan satu surat semisalnya, maka kalian seperti apa yang kalian yakini. Maksudnya bahwa memang Rasul tersebut adalah pendusta yang membuat rekayasa dan manipulasi terhadap kitab tersebut. Fa'in lam ta'tu bisuratin min mithli wa'adiztum ghayat al-ajz wa lan ta'tu bi suratin min mithli walakin hadha iltaqaytum ala wajhi al-insaf wa tanazzul ma'akum fa hadha ayatun kubra. Dan apabila kalian tidak mampu mendatangkan satu surat semisalnya dan kalian lemah dengan puncak kelemahan untuk mendatangkan satu surat sehingga sekali-kali kalian tidak akan mampu mendatangkan satu surat semisalnya, maka na'am, akan tetapi kalian sadar dan mengakui dengan keadilan dan mengakui bahwasannya Rasul tersebut adalah kebenaran, maka ini tanda yang besar dari Allah Subhanahu wa taala atas Rasul tersebut bahwa dia benar. Nah, ini namanya. Beginilah puncak perdebatan antara Rasul dengan musuh-musuhnya, kafir Quraisy. Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk mengatakan ini. Katakan pada mereka, kalau memang kalian benar, datangkan satu surat seperti apa yang saya bawa ini. Baik. Wa dalilun wadihun, dan dalil yang sangat jelas, jeliun ala sidqihi wa sidqi ma jaa bihi. Dan pendalilan sangat jelas dan terang dengan ayat itu, ayat ini tentang kejujuran, kebenaran, kejujuran Rasul dan kebenaran apa yang beliau bawa dengannya. Fa yata'ayyanu 'alaikum ittiba'uhu, maka oleh karena itu menjadi wajib ain bagi kalian untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut. Oh, sini sini di situ. Sana kamu. Jangan di situ. Tambah sakit kalau sini. Sana sana, sini. Ayo. Dan situ. فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْكُمْ اتِّبَاؤُهُ وَاتِّقَاءُ النَّارِ الَّتِي بَلَغَتِ الْحَرَارَ الْعَظِيمَ وَالشِّدَّةِ. Dan menjadi wajib bagi kalian untuk takut kepada neraka, yang mana neraka itu berada sampai ke puncak titik panas yang sangat mengerikan. Sehingga kalau kita sudah menyadari bahwasanya benarnya, jujurnya Rasulullah SAW dan benarnya apa yang beliau bawa dengannya, maka menjadi wajib ain bagi kita setiap kita untuk mengikuti Rasul, dan wajib ain bagi kita semua untuk takut kepada neraka, yang mana neraka itu berada di dalam, berada di atas titik puncak panas yang sangat dahsyat. Subhanallah. Kita semua takut neraka. Namun kenapa masih ada di antara kaum muslimin yang perbuatannya tidak seperti apa yang dikatakan? Nah, padahal neraka api kita di dunia ini berapa bagian dari neraka jahanam? Hah? 1:70. Dalilnya? Bisakah mendatangkan dari walaupun artinya siapa yang bisa? Umar Khattab. Apa hadisnya apa? Paham. Siapa yang bisa? Itu adab yang paling ringan. Nah, ada yang bisa dapat sebutkan atau sepakat dengan Bolia bahwa neraka itu apinya di dunia dengan api neraka itu 1:70? 1:7? Nah, 1:7. Antum 1:70. Nah, siapa lagi? Siapa lagi? Man Yazid. Siapa mau tambah? Hah? Siapa yang bisa? 1:69, masa kurang 1 berarti ya. Nah, antum dalilnya apa? Terus? Kemudian malaikat pergi ke neraka. Ambil titik api dan jatuhkan di sebuah bukit tanjung itu. Kemudian api tersebut dikit di sungai yang berbeda. Terus? Dan jadilah api kita lihat pada saat ini. Sahih hadisnya? Baik. Abu Yahya sudah sebutkan lah. Untung. Ada lagi? Hah? Dari 69 bagian. Lah, bukan 69, 70. Nah, 20 hadisnya yang itu. Narukum fi hadhi dunya juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam. Walau la muzijat fil bahri ma nafa'an nasu bihi. Api kalian, hadis Abi Hurairah, Abu Tabran dan sahihkan oleh para ulama. Api kalian di dunia ini juz'un. Satu bagian. Min sab'ina, dari 70 juz'an. Dari 70 bagian juz'an min nar jahannam, dari apinya jahannam. Kalau seandainya api di dunia ini tidak dicelupkan di lautan, maka manusia tidak akan mengambil manfaat dengannya. apinya kita yang sudah panasnya luar biasa itu, yang bisa membuat orang terbakar dan gosong. Kalau berada dalam gedung yang terbakar, dia bisa keluar dari ini jadi gosong, gak berwujud. Itu sudah dicelupkan. Bagaimana kalau sudah dicelupkan? Itu satu bagian dari hukum yang dikenakan. Kalau api yang sampai panas dan sampai melelehkan raja itu, serahkan pada Allah. Yang jelas api kita di dunia ini cuma satu bagian. Kalau disebutkan di dalam riwayat lain itu, api jahanam itu pertamanya merah, sampai beribu tahun menjadi hitam, kemudian setelahnya menjadi putih. Itulah puncaknya. Putih. Begitu. Oh, taip. Lantun benar. Jelas pertama merah, kemudian putih ya, meskipun menjadi yang hitam. Akhir salah. Mungkin nanti yang benar salah. Jadi itu tiga kali tahapan. Dan itu tahapan tiga kali itu beribuan tahun itu. Jadi api jahanam itu begitu. Nah, ya. Berarti ya insyaallah nanti kita lihat lagi. Insyaallah putih dulu ya, baru hitam. Nah. Itu luar biasanya dahsyatnya api jahanam. Para silih ikhwan, kita berhati-hati dari neraka, karena hidup kita sementara bersama dengan itu ajal dan kematian terus datang menjemput kita bersama dengan bertambah hari dan umur dari kita, ya kan? Semakin bertambah hari semakin dekat kita kepada ajal. Nah, angkat uquduha an-nasu wal hijara, yang mana bahan bakarnya neraka tersebut adalah manusia dan batu. Subhanallah. Laisat kanari dunia, yang mana neraka itu apinya tidak seperti apinya dunia. Padahal luar biasa ini dunia, apinya luar biasa ya. Coba lihat itu apinya gas itu. Naam. Taruh air belanga kecil, tidak cukup 5 menit mendidih sudah. Kalau baru beli gas yang warna biru itu, subhanallah, luar biasa ya. Apilas. Walhasil apilas, api gas, pokoknya mengerikan semuanya yang namanya api itu. Makanya ada pepatah mengatakan jangan main api. Naam. Karena api itu tidak bersahabat ya. Baik. Laisat kanari dunia allati innama tataqaddu bil hatab. Yang mana api dunia itu dia akan menyala dengan kayu bakar. Wa hadhihi an-nar al-mawsufa waddatun wa muhayyatun lil kafirin billahi wa rusulihi. Dan neraka yang tersifatkan itu, yang mana bahan bakar manusia dan batu, pada asalnya itu dipersiapkan untuk orang kafir yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Fahdharul kufra bi rasulihi, maka berhati-hati kalian untuk kufur kepada Rasulnya. Ba'dama tabayyana lakum annahu Rasulullah, setelah jelas bagi kalian bahwasanya dia adalah Rasulullah. Sekarang menjadi pertanyaan, kenapa masih ada, kenapa banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya ada kaum muslimin yang masuk neraka, padahal neraka itu dipersiapkan untuk orang kafir? Ada yang bisa menjawabnya? Yang belum menjawab ini? Dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah secara jelas bahwa neraka itu dipersiapkan oleh orang-orang kafir. Tapi kenyataannya, realitanya bahwasanya neraka itu dimasuki pula oleh kaum muslimin. Apakah tidak ada kontroversi atau pertentangan? Bagaimana jawabannya? Boleh jadi akan bertanya. Boleh jadi, apalagi orang yang kritis dari kalangan sebagian kaum muslimin. Bagaimana cara? Sekarang bukan permasalahan masuk tidak kekal. Sekarang permasalahan asalnya ayat ini menunjukkan bahwa neraka itu untuk orang kafir. Tapi toh kenapa masuk? Misalnya nih, asalnya ini masjid untuk orang muslim. Kenapa ada yang masuk orang kafir? Tidak boleh orang kafir. Tapi kok ada yang masuk? Kenapa? Ah, begitu lah maksudnya. Bisa? Tapi, yang belum menjawab dulu. Habis baik. Nah, terus maka diadanya itu dia dimasukkan ke dalam neraka, tetapi tidak menganggapkan dia ke dalam kenabian statusnya muslim. Nah, itu jawabannya. Barakallahu fiik. Yaitu karena ada di antara kaum muslimin yang mengikuti langkah-langkahnya orang kafir, walaupun mereka tidak sampai ke derajat kufur. Naam ya. Sebagaimana Rasul mengatakan, benar-benar kalian akan mengikuti apa? Latatabauna sunnah man kana qablakum. Benar-benar kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Selangkah demi selangkah, sah-sah demi selangkah. Sampai pun mereka masuk ke lubang bab, kalian pun masuk. Nah, di sini. Siapa mereka? Yahudi dan Nasara. Ha, begitu. Ada yang masuk sampai ikut pada keyakinan mereka, nah ini sudah kafir tentunya ya. Ada yang masuk ke dalamnya tapi tidak mengikuti keyakinan mereka, tapi betul-betul membebek saja. Taklid. Karena terperangah dengan penampilan mereka, kehidupan mereka, dunia mereka. Sehingga mereka ketika mengikuti orang kafir, konsekuensinya apa? Akan meninggalkan sunnah Rasul. Karena Rasul mengatakan benar-benar kalian akan mengikuti sunnahnya mereka. Iya tak? La tatabauna sunana atau sanana. Benar-benar kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasara. Ketika ada orang meninggalkan mengikuti sunnahnya selain Rasul, berarti pada saat itu dia meninggalkan sunnahnya Rasul. Kan begitu ya? Di saat orang bermaksiat, pada saat itu pula dia meninggalkan ketaatan. Begitu loh maksudnya. Nah, inilah yang menyebabkan ada di antara kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka, padahal neraka itu pada asalnya disiapkan bagi orang-orang kafir karena mereka mengikuti langkah-langkahnya orang kafir. Begitu ya. Kenapa? Apanya itu? Ya, sekarang kan permasalahan pertanyaan konteksnya. Kenapa masih ada orang muslim yang masuk ke neraka padahal asal neraka itu untuk orang kafir? Kan begitu ya. Begitu maksudnya. Adapun maksudnya mereka karena pembersihan atau tidak mendapatkan syafaat atau dosanya lebih besar daripada kejelekannya, kebaikannya, begitulah. Ya. Nah, itu sudah jenis-jenis mereka masuk. Baik ya. Kembalinya jenis-jenis semuanya ini karena mengikuti langkahnya orang kafir. Karena orang kafir masuk kan sebab pertama kufur. Bersama dengan kekufurannya mereka durhaka dan seterusnya, berzina, khamar, judi. Nah, tapi intinya mereka kekalnya ini kufur. Tapi jenis yang mereka masuk adalah semua syariat yang Allah mengharamkan untuk jangan dilakukan, mereka lakukan. Kan begitu ya. Baik. Oleh karena itu Rasul Syekh mengatakan, maka hati-hati kalian untuk kufur kepada Rasulnya setelah jelas bagi kalian bahwasanya dia adalah Rasul. Bentuk kekufuran kepada Rasul, ada yang sampai kufur murtad, kelumuh khruj minal millah, ada kufur duna kufur. Ada kekufuran kepada Rasul SAW itu yang sampai mengeluarkan dari Islam, ada kufur tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, dalilnya dalam permasalahan itu yaitu firman Allah yang senantiasa kita mendengarnya. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam sa'at masira." Barang siapa menyelisih Rasul setelah jelas baginya kebenaran, menyelisih di sini sebutkan para ulama, entah menyelisih sampai kepada derajat keluar dari Islam ataupun tidak. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalannya selain jalan kaum mu'minin. Ini dia mengikutinya sampai derajat dia murtad ataukah menyimpang sesat. Semua diancam oleh Allah. Nuwallihi, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam jahannam. Nah, begitu. Dan di sini sebutkan. Jadi menyelisih Rasul termasuk bagian dari kekufuran. Naam ya. Ada kekufuran keluar dari Islam dan ada kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya kebenaran, ini suatu kekufuran. Naam. Wa hadhihi al-ayatu wa nahwa yusammunaha ayat at-tahaddi. Ayat ini dan yang semisalnya, ayat ini ya, para ulama menamakan ayat, ayat apa itu namanya? Tahaddi itu, hah? Ya, tantangan. Mantap, bagus. Nah, itu kalimat yang paling bagus ya, ayat tantangan. Nah, dan ayat ini dan semisalnya para ulama menamakan sebagai ayat tantangan. Bahwa ta'jizul khalqi an ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Yaitu, dan itu ayat ini juga merupakan bentuk lemahnya makhluk untuk mendatangkan semisal dari Al-Qur'an ini. Naam ya. Jadi kalau ada yang dengan ini juga seingat kita belajar masalah akidah, mau boleh dalam Islam menentang. Ah, menentang. Apa menentang ya? Lain menentang, lain menantang ya. Nah, menentang dalam permasalahan. Boleh. Karena Allah dan Rasul-Nya berbuat demikian. Jika sudah tidak diketemukan lagi jalan solusi yang terbaik. Nah, sebagaimana orang kafir ini setiap Rasul berbicara didustakan, dibangkang, dibilang itu asli rekayasa, provokator, apalagi pendusta, bukan? Tukang sihir, apalagi orang gila, pokoknya semua gelar ada sama Rasulullah SAW. Nah, tidak mampu semua, Allah menurunkan ayat ini. Ayat dalam surat Ali Imran nanti kita akan bahas, ayat mubahala. Nah, begitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada solusi yang terbaik. Begitu. Nah, ayat ini dan semisalnya ini nanti disebutkan di dalam, kalau dalam kitab tafsir lain sebutkan surat itu adalah mubahala. Nah, doa la'anat. Nah, itu. Qala ta'ala kulla in jitamatil insu wal jinnu ala ayatu mitil hadzal Qur'an la ya'tuna bimitsli wa kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya manusia dan jin bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Quran ini, mereka tidak akan mungkin mendatangkannya. Walaupun satu dengan yang lainnya, jin dan manusia bersatu padu, gotong royong, bahu-membahu untuk membuatnya, tidak akan mampu mereka. Nah, wa kaifa yaqdurul makhluq min turab. Ayakuna kalamuhu ka kalami rabbil arbab. Kata Syekh rahimahullah, bagaimana manusia bisa mampu, bagaimana manusia bisa mampu, makhluk yang tercipta dari tanah mampu untuk membuat satu surat, sementara bagaimana makhluk yang tercipta dari tanah mampu untuk menjadikan perkataannya seperti perkataan yang menciptakan makhluk. Kira-kira bisa gak itu? Nggak usah jauh-jauh, kita saja ya kawan. Pendekatan manusia, pendekatan pemahaman ini. Presiden dan tukang beca. Presiden kalau berbicara dengar seluruh rakyat Indonesia misalnya nih. Tukang beca mau samakan perkataannya dengan perkataannya presiden. Nggak mungkin. Walillahil masalah ala. Begitu. Nah, ini pendekatan. Nah, sementara kita manusia yang tercipta dari tanah mau jadikan perkataan ini sama seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Muslim al-Kadzdzab. La'natullah alaih. Nah. Bagaimana dia mensamakan perkataan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Sementara dia dari tanah, Allahu Rabbul Alamin tidak memiliki laisa lahu walad dan tidak memiliki walad. Anak dan tidak memiliki orang tua. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana dia mensamakan? Nah, begitu. Sesama saja makhluk bisa diterima, tidak bisa disamakan antara yang derajatnya mulia ini, tidak bisa. Begitu. Bagaimana mau disamakan? Itu perkataan. Kiaskan pada yang lainnya. Kiaskan pada yang lainnya. Misalnya, wujudnya Allah mau disamakan dengan wujudnya makhluk, tidak bisa. Sesama makhluk saja yang makhluk, dia bisa disamakan wujudnya. Iya tak? Nah, jarinya tangannya Allah dengan tangannya makhluk, tidak bisa disamakan. Bagaimana dia disamakan? Kiaskan seterusnya. Sesama makhluk saja tidak bisa. Tangannya gajah dengan tangannya semut tidak sama. Ini bisa diterima dan akal. Bagaimana mau disamakan tangannya Allah dan tangannya makhluk? Menunjukkan bahwasanya sesama makhluk saja ada tangannya. Maka makhluk dengan yang menciptakan makhluk ada tangannya. Tapi bagaimana wujud tidak sama. Walillah laisa kamitsli syai'un. Tapi tetap ada, begitu ya. Nah, begitu pula mau disamakan perkataan makhluk dengan perkataan Allah, tidak. Semua masing-masing memiliki perkataan, namun perkataan Allah tidak bisa disamakan. Karena perkataan adalah wahyu yang tidak akan luput, bahkan tidak ada celah dan noda di dalamnya. Sementara perkataan manusia sangat-sangat rentan untuk jatuh dalam kekeliruan. Baik. Am kaifa yaqduru an-naqisu al-faqir min kalamil min kulli al-wujuh ayati bi kalamin ka kalamil kamil alladhi lahu al-kamal wal-mutlaq wal-ghina al-wasi' min kulli wujuh. Atau bagaimana mampu sesuatu yang sangat kurang dan fakir, cacat dan fakir, manusia maksudnya, min kulli al-wujuh dari segala sisi. Naam. Dia mampu mendatangkan suatu perkataan seperti perkataan zat yang maha sempurna yang memiliki segala kesempurnaan yang mutlak, kekayaan yang luas dari segala sisi. Hadza laisa fil imkan. Ini tidak akan mungkin, mustahil. La wala fil qudratil insan, dan tidak akan mungkin manusia memiliki kemampuan padanya. Wa kullu man lahu adna dzauqin wa ma'rifatin bi anwa'il kalam idza wazana hadzal qur'an bi ghairi min kalamil bulagha dahara lahul farqul adzim. Dan seluruh orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang paling rendah wa ma'rifah, dan pemahaman yang paling rendah, setiap manusia setiap orang makhluk yang memiliki kecerdasan yang paling rendah, IQ yang paling rendah, pemahaman yang paling dangkal terhadap memahami segala perkataan, kalau dia menimbang Al-Quran ini dengan perkataan selain Al-Quran yang fasih, akan nampak padanya perbedaan yang sangat besar. Nah, kalau mau lihat buktinya, lihat Al-Quran dengan Injil yang sudah terkontaminasi, ternodai dengan tangan-tangan kotor oleh para para pendeta atau apa. Bagusnya bukan para pendeta, para pecundang. Karena mereka, kalau pendeta itu di zaman dahulu sebagai ainullah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, karena kalau gelar pendeta itu adalah seorang yang mulia, ibaratnya kalau kita di agama Islam seorang ulama. Namun pendeta-pendeta mereka sekarang ini lebih pantas dibilang pecundang. Karena mereka menyembunyikan kebenaran dan mereka melakukan kemaksiatan. Mengaku tidak menikah, tapi perzinahan jalan terus. Waliyadu billah, tidak sedikit dari mereka. Wa qalilum man salima minhu. Dan sedikit yang bisa selamat darinya. Yang selamat insya Allah dapat hidayah. Pendeta tersebut. Ya, banyak pendeta sekarang. Yang selamat itu karena mereka betul-betul konsisten terhadap agama mereka. Masuk Islam tuh. Tidak perlu jauh-jauh, di negeri kita banyak. Baik. Wa fi qawlihi wa in kuntum fi raibin ila akhir dalilun ala anna alladhi yurja lahu al-hidayatu min ad-dalalah huwa ashaqqu al-ha'iru alladhi lam ya'rif al-haqqa min ad-dalal. Fa hadha alladhi idza buyyana lahu al-haqqu fa huwa huriya bit-tawfiq in kana shadiqan fi talab al-haqq. Masyaallah. Bagus sekali perkataannya Syekh ini. Dan pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalian ragu ila akhirih, sampai akhir ayat tersebut, dalilun, pendalilan, kata Syekh rahimahullah, ala anna alladhi, bahwasanya orang yang diharapkan yurja lahul hidayah, bahwasanya orang yang diharapkan baginya hidayah untuk selamat minad dalalah, selamat dari kesesatan, huwa asyaku al-ha'iru, dialah orang yang ragu, al-ha'iru, yang bimbang. Ini orang yang masih bisa diharapkan hidayah padanya. Asyaku al-ha'iru, yang bimbang dan ragu. Ah, syaku bimbang, ayat apa yang ragu? Al-ha'iru yang bimbang, goyang dia. Alladzi lam ya'rif al-haqqa min ad-dalal, yang mana dia tidak mengetahui kebenaran dari kesesatan. Bingung terus, bingung, pusing. Nah, ini orang begini masih bisa diharapkan. Suruh dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Syekh, kenapa dia masih sangat besar diharapkan bisa mengenal, bisa mendapatkan hidayah dari kesesatan? Fahadhal ladhi, kenapa? Karena orang yang ini, orang yang ragu dan bimbang tadi itu, fahadhal ladhi, idza buyyana lahu al-haq, jika dijelaskan padanya kebenaran, maka dia sangat mudah untuk, maka dia akan pantas untuk mendapatkan taufik. Nah itu, jadi orang yang masih bimbang, masih ragu, maka orang ini sangat dekat kemungkinan untuk bisa dia mendapatkan kebenaran, dijelaskan kebenaran. Bisa maka dia akan mendapatkan taufik. Syaratnya apa? Cuma satu, kata Syekh. In kana shadiqan fi talab al-haq. Jika dia benar-benar jujur di dalam mencari kebenaran. Nah, terus dia mencari kebenaran, bingung terus. Kalau memang bingungnya benar-benar betul-betul bingung, insyaallah Allah akan memberikan hidayah. Wa ammal mu'anidu alladhi ya'rifu al-haqqa wa yatrukuhu fa hadha la yumkinu ruju'uhu li'annahu taraka al-haqqa ba'da ma tabayyana lahu lam yatrukhu an jahlin wa la hilatin fihi. Dan adapun orang yang membangkang, siapa itu? Alladhi ya'rifu al-haqqa, yang mana dia mengetahui kebenaran dan dia meninggalkan kebenaran itu. Na'am, begitu ya. Seperti siapa ini kalau kita mencontohkan? Seperti para pelaku zina itu loh, pemakan riba. Nah, pelaku kesyirikan dan seterusnya. Mereka itu tahu. Coba antum itu, orang bersina itu, para pelacur, para gigolo, tahu haram-haram nak. Tapi mereka kenapa meninggalkan kebenaran itu? Apa namanya, kebenaran al-haq itu? Fahad la yumkin rujuk, maka mereka tidak mungkin untuk bisa rujuk. Kenapa? Coba antum lihat, mereka sampai pun sudah tua, subhanallah, begitu. Sebagaimana, aduh, nyadar kamu, malhasil. Coba sampai nenek begitu, masih. Astagfirullah. Allahumma salim salim ya akhwat. Fahad la yumkin rujuk, maka ini tidak mungkin dia mendapat, dia akan kembali kepada kebenaran. Kenapa? Karena dia meninggalkan kebenaran setelah jelas baginya. Lam yatruku, dia tidak meninggalkan kebenaran tersebut dari kebodohan. Tidak. Falahilah, maka tidak ada alasan baginya. Dan tidak ada dia untuk hila, untuk berhila itu adalah bersiasat padanya. Baik ya? Enak. Dan wa kadzalika asyaku ghairu shadiq, dan demikian pula orang yang ragu tapi tidak jujur, fi talabil haqq, di dalam dia mencari kebenaran, bal huwa mu'ridun ghairu mujtahidin fi talabihi, bahkan dia orang yang menantang, ghairu mujtahid, yang dia tidak bersungguh-sungguh di dalam mencarinya, fa hadza fil ghalib annahu la yuwaffaq, maka ini keberadaan orang ini pada umumnya dia tidak mendapatkan taufik. Nah, ya. Faedah besar ini oleh Syekh rahimahullah. Demikian pula orang yang ragu, namun bimbang dalam permasalahan, namun tidak jujur dalam mencari kebenaran. Bahkan dia mu'arrid, yaitu yang membangkang atau bukan yaitu menolak, tapi berpaling, tapi dengan tidak bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran, maka pada orang ini pada umumnya dia tidak mendapatkan taufik. Berarti tiga golongan. Pertama adalah orang yang bimbang dan ragu, yang tidak mengenal kebenaran yang benar dari kesesatan, maka orang ini sangat besar diharapkan dia mendapatkan hidayah, selamat dari kesesatan. Nah, kalau syaratnya satu, jika dia jujur dalam mencari kebenaran. Dan ini wakil, kalau ini bisa saya contohkan ini. Maksudnya. Dan model seperti itu banyak di sana. Banyak. Ada salah satu contoh. Dan banyak contoh lain. Yang mungkin antum bisa mencontohkan diri untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat antum. Walhasil intinya, golongan tiga. Yang pertama yang ragu dan bimbang benar dalam itu dan dia jujur dalam mencari kebenaran, maka mereka sangat mudah dan apa sangat besar kemungkinan untuk mendapatkan hidayah. Yang kedua mu'anid, nah, ini tidak akan mungkin kembali kepada kebenaran karena dia meninggalkan kebenaran setelah jelas baginya. Disebabkan dia tidak meninggalkan kebenaran karena kejahilan. Kemudian ketiga yang bimbang tidak jujur di dalam mencari kebenaran. Bahkan dia berpaling tanpa bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Maka orang ini fil ghalib, keumumannya tidak semuanya, la yuwaffaq, tidak mendapatkan hidayah. Baik, tapi kita tutup ya. Masih wa fi wasfi ar-rasul bil ubudiyyati fi hadzal maqam al-'azim dalalatun ala anna a'zama awsafihi sallallahu alaihi wasallam qiyamuhu bil ubudiyyah allati la yalhaqu fiha ahadun min al-awwalin wal akhirin. Dan dalam sifat pensifatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ubudiyyah, dalam pensifatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyyah dalam tempat yang sangat terpuji ini, ngam ya, dalam hal yang terpuji ini, yaitu menunjukkan bahwasanya semulia-mulianya sifat Rasulullah SAW adalah beliau menegakkan atau melaksanakan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada setaranya seorang pun dari sebelum beliau dan setelahnya. Nah, maaf ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Nah, pensifatan Rasulullah SAW sebagai abd, hambanya Allah. Ini perhatikan baik-baik kalimat Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Allah mengandarkan Rasulullah SAW sebagai hamba Allah. Di sini pensifatan Rasulullah SAW dengan ubudiyah dalam kedudukan yang mulia ini menunjukkan bahwasanya dalil yang sangat jelas bahwasanya Rasulullah SAW merupakan hamba Allah yang paling menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa atau tidak ada tandingannya, bandingannya orang sebelum Rasul dan yang setelahnya. Begitu maksudnya. Jadi yang kalimat al-abdina menunjukkan hamba Allah yang paling afdol adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang ingin Syekh menafsirkan kata abdina. Subhanallah, cobalah. Ini Syekh menjelaskan penafsiran ayat ini, ada yang per kata, ada yang per kalimat, ada secara jumlah. Dan memang beliau adalah ahli tafsir, seorang mufassir. Dan insyaallah kita jumpa sampai sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.